بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku seiman dan seakidah, pendengar radio Roja yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau Idul Adha baru saja mengucapkan selamat tinggal kepada kita dan baru saja kita berpisah dengan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, akan tetapi nuansa hari yang agung ini, hari-hari yang istimewa ini bagi kaum muslimin tetap saja masih melekat pada jiwa kita. Saudaraku seiman dan seakidah, adanya perayaan Idul Fitri dan Idul Adha dan yang dilanjutkan dengan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti nyata bahwa dinul Islam, agama Islam adalah agama yang senantiasa adil, tengah-tengah, tidak ekstrim dan juga tidak ceroboh ataupun menggampangkan, meremehkan segala urusan. Pada suatu hari sahabat Umar bin Al-Khattab dan juga sahabat Umar Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma menyaksikan sebagian sahabat Rasulullah SAW yang berasalkan dari Habasyah bermain-main dengan pedang-pedangan, berlatih perang di dalam masjid. Maka keduanya, atau Abu Bakar secara khusus, menghardik sahabat yang sedang bermain-main dengan pedang-pedangan tersebut. Akan tetapi tatkala Rasulullah SAW mendengar hardikan Abu Bakar, beliau malah menegur sahabat Abu Bakar dan mengatakan atau menjelaskan bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari Id, dan sesungguhnya disyariatkannya hari Id ini, ikhwani wa ahibbai, memiliki tujuan atau hikmah yang besar. Beliau menjelaskan hikmah tersebut dengan mengatakan lita'lamal yahud anna fi dinina fushah, agar kaum Yahudi, bangsa Yahudi, mengetahui dan menyadari bahwa dinuna, dalam syariat agama kita terdapat kelapangan. Islam bukanlah agama yang kumuh, Islam bukanlah agama yang muram dan masam, yang senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk mengerutkan dahi, berkata-kata yang kaku, bersikap yang kasar, berperilaku yang tidak simpatik. Bahkan agama Islam adalah agama yang benar-benar simpatik, benar-benar memikat. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan sikap yang santun dan sikap yang simpatik, yang enak, sedap dipandang, sebagai bagian dari amal ibadah. Beliau mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu tatkala engkau sedang berhadapan dengan saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Betapa indahnya, saudaraku seiman dan seakidah, pendengar radio Rojak yang budiman, tatkala kaum muslimin yang mencintai dinnya, agamanya ini, senantiasa bisa berpenampilan yang begitu simpatik semacam ini. Bermanis muka, senyum murah senantiasa terkulum di bibir, sehingga wajah kita enak dipandang, kita bergaul dengan masyarakat dengan lapang dada, dengan suasana yang cair tanpa ada amarah, tanpa ada dendam, tanpa ada hasad. Dan kembali kepada tema Idul Adha. Idul Adha ataupun Idul Fitri, perayaan hari raya. Kronologi disyariatkannya perayaan Idul Adha dan Idul Fitri adalah tatkala Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke kota Madinah. Dan pada suatu hari beliau mendapatkan sebagian sahabatnya atau penduduk Madinah setempat, penduduk lokal Madinah, merayakan salah satu hari raya mereka, hari besar mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya, hari apakah ini? Dan pertanyaan beliau ini dijawab oleh sahabat penduduk Madinah, sungguhnya inilah hari yang dahulu semasa kami jahiliyah bersenang-senang dan bermain-main pada hari ini. Maka Rasulullah mengatakan, laqad abdalakumullah, laqad abdalakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kalian, menggantikan hari-hari ini untuk kalian dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Rasulullah mengklaim bahwa perayaan Idul Adha dan Idul Fitri, ahibba'i a'azakumullah, sebagai perayaan momentum hari besar yang lebih baik, lebih istimewa, lebih berguna, lebih bermanfaat dibanding perayaan-perayaan kaum musyrikin, orang-orang jahiliyah. Beliau menjelaskan bahwa Idul Adha nyata-nyata lebih besar manfaatnya dibanding perayaan hari-hari besar selainnya. Demikian pula Idul Fitri. Nah, pernahkah ikhwani wa ahibba'i Anda memikirkan apa sejatinya atau apa saja sih keistimewaan Idul Adha dan Idul Fitri dibanding hari-hari besar umat-umat lainnya, baik hari raya orang-orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ataupun hari-hari besar setiap bangsa, hari kemerdekaan atau hari-hari yang lain. Pendengar Radio Raja yang budiman, bila Anda perhatikan dua hari raya kaum muslimin, Anda pasti akan mendapatkan suatu hal yang unik. Betapa tidak, pada hari Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas Anda untuk berpuasa. Padahal kemarin hari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas Anda untuk berpuasa, mengharamkan atas Anda makan dan minum di siang hari. Akan tapi pada hari Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas Anda ibadah puasa. Anda bahkan diharuskan untuk makan dan minum. Anda diharuskan untuk meninggalkan ibadah puasa. Suatu hal yang unik. Suatu amalan kemarin dinyatakan sebagai ibadah, bahkan rukun iman dan rukun Islam. Akan tapi sekedar terbitnya bulan Syawal, amalan tersebut dinyatakan sebagai amal maksiat. Kemarin dinyatakan sebagai ibadah, dan hari ini dinyatakan sebagai maksiat. Begitu juga dengan Idul Adha. Bila saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, pada hari-hari yang lalu, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 pagi hari, atau bahkan sebelum-sebelumnya, jauh-jauh hari dari itu, haram bagi mereka untuk membunuh hewan. Membunuh hewan harus mereka tebus, dianggap sebagai satu dosa. Akan tetapi pada hari ini, hari Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik, pembunuhan hewan dianggap sebagai ibadah. Allah menyatakan, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Beribadahlah kepada Allah, sholatlah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sembelihlah. Kita lihat bagaimana dalam satu kondisi, satu keadaan, satu waktu, menyembelih hewan dinyatakan sebagai perbuatan yang haram. Dan di kesempatan yang lain, pada waktu yang berbeda, menyembelih hewan dinyatakan sebagai amal ibadah. Bahkan, banyak para ulama mengatakan berkorban pada hari Idul Adha hukumnya wajib. Sebagaimana jemaah haji yang menjalankan ibadah qiran ataupun ibadah tamattu, berhaji tamattu atau qiran, wajib atas mereka untuk menyembelih hewan, membunuh hewan, yaitu hewan adhahi, na'am, hewan hadi. Padahal sebelumnya hewan tersebut haram untuk mereka sembelih. Allah mengatakan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Wahai orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, sedang berihram, jangan sekali-kali engkau mencukur rambutmu sampai tiba saatnya engkau menyembelih hadimu, hewan hadi yang kalian siapkan. Begitu juga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji, haram atas mereka untuk berburu. Orang yang sedang berihram, haram untuk mereka untuk membunuh hewan buruan. Ini satu hal yang unik. Satu hari menyembelih, membunuh hewan, itu adalah amal ibadah. Sebelumnya adalah amal maksiat. Hari ini haram membunuh, besok wajib membunuh hewan ternak. Hal yang serupa, ikhwani wa ahibba'i, terjadi pada istiqbalul kiblah. Pada awal Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui, menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat salat kaum muslimin. Akan tetapi, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah dan menetap di kota Madinah kira-kira 16 bulan lamanya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istiqbalu Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis ketika salat itu, sebagai amal maksiat, sebagai perbuatan yang haram. Sedangkan menghadap ke Ka'bah itulah amalan atau tawajjuh yang bernilai ibadah. Dengan demikian, sebelum bulan ke-16 Hijriah, menghadap ke Ka'bah ketika sholat itu bernilai maksiat. Akan tapi setelah bulan 16 Hijriah, menghadap ke Ka'bah itu bernilai ibadah. Sebaliknya, tatkala Rasulullah SAW masih hidup di kota Mekah sebelum hijrah, pada fase dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, menghadap ke Baitul Maqdis itu bernilai ibadah. Sedangkan menghadap ke Ka'bah itu bernilai maksiat. Tidak boleh sholat membelakangi Baitul Maqdis dan menghadap ke Ka'bah kala itu. Ini satu hal yang unik yang perlu kita, atau layak untuk kita pikirkan, ikhwani wa ahibba'i. Subhanallah, satu amalan kadang bernilai ibadah, kadang bernilai maksiat, hanya karena perbedaan hari. Sembelihannya sama, hewan yang disembelih sama. Bagaimana jamaah haji haram menyembelih hewan mereka sebelum datangnya tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 9 masih haram menyembelih hewan hadi mereka, tapi ketika tanggal 10 Zulhijjah mereka halal membunuh hewan atau menyembelih hewan hadi mereka. Ini satu hal yang unik. Sepantasnya kita renungkan mengapa demikian. Untuk mengetahui jawabannya, ikhwani wa ahibba'i, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan jawabannya, menitipkan jawaban ini pada firman-Nya. Allah mengatakan, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya yang akan sampai, yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bukanlah daging sembelihan udhiyahmu, korbanmu, atau hadimu. Akan tetapi yang akan Allah terima, yang sampai kepada Allah, yang akan diangkat ke langit, itu adalah takwa kalian. Ketakwaan yang terletak di dalam dada kalian, di dalam hati kalian. Dengan demikian, ikhwani wa ahibba'i, sudah sepantasnya bagi kaum muslimin yang berkesempatan merayakan Idul Adha dan Idul Fitri untuk menyadari bahwa sejatinya nilai ibadah bahwasanya amal ibadah yang selama ini kita lakukan itu hanya bernilai sebagai amal ibadah dan akan hanya akan diberikan pahala di sisi Allah tatkala amalan tersebut didasari, dilandasi oleh al-iman, dilandasi oleh takwa, dan dilandasi oleh al-ittiba, meneladani ajaran Rasulullah SAW. Anda bisa bayangkan, andai Anda pada hari Idul Adha, Anda berpuasa. Tatkala pada bulan Ramadan Anda malah makan, ketika Idul Fitri Anda berpuasa. Begitu juga tatkala hari Idul Adha Anda tidak menyembelih, tapi tatkala Anda sedang berihram dan haji qiran Anda pada tanggal 9 Zulhijjah Anda telah menyembelih haji Anda, tentu amalan Anda adalah amalan yang maksa, yang haram. Selanjutnya, Anda bisa bayangkan, walaupun pada hari Idul Adha ini Anda menyembelih, walaupun pada bulan Ramadan Anda berpuasa, tidak makan dan tidak minum, akan tetapi Anda mengamalkan amalan tersebut bukan karena lillah, bukan karena takwa kepada Allah, bukan karena iman kepada Allah, dan bukan karena ittiba, meneladani ajaran Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya, tentu amalan Anda tidak akan bernilai ibadah. Karenanya ikhwani wa ahibbai, kelak di antara golongan orang yang akan pertama kali dijerumuskan ke dalam neraka adalah orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan ibadah semacam ini, akan tetapi ia mengamalkannya bukan karena lillah. Mereka mengamalkannya karena tujuan-tujuan yang lain, ingin dikatakan dermawan, ingin dikatakan pemberani, ingin dikatakan ahli ibadah, dan seterusnya. Karenanya, pertanyaan besar dan PR besar bagi kita, sudahkah takwa, sudahkah iman, sudahkah meneladani, semangat meneladani Rasulullah SAW terwujud dalam jiwa Anda? Sehingga segala amalan Anda akan bernilai ibadah. Atau sebaliknya, a'adzanallahu iyyakum, selama ini amalan Anda hanya bernilai budaya, tradisi setiap tahun pada hari ini menyembelih. Tradisi dan budaya pada setiap tahun pada bulan ini Anda menahan lapar dan dahaga. Tradisi pada jam sekian Anda sholat, tradisi pada jam sekian Anda bangun, dan seterusnya. Kalau ini yang terjadi, maka na'udzubillah, amalan kita tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita tidak akan bernilai ibadah. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya membagi umat manusia yang ada di dunia ini menjadi tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan orang yang kafir, yang jelas-jelas menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Golongan yang kedua adalah orang-orang mukmin, orang muslim yang jelas-jelas beriman, jelas-jelas berserah diri kepada Allah. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang munafik, orang yang mengaku berpenampilan sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang yang bertakwa, akan tetapi amalan yang diamalkan, ucapan yang diucapkan tidak dilandasi oleh al-iman, tidak dilandasi oleh ketakwaan, semuanya hanya sekedar budaya, ikut-ikutan. Karenanya kesempatan kita merayakan Idul Adha ini merupakan momentum yang sangat istimewa bagi kita untuk koreksi diri. Sudahkah iman ada dalam diri saya? Sudahkah mutabah Rasulullah SAW ada dalam amalan saya? Tidak heran bila dahulu para ulama menyatakan bahwa ibadat, amal ibadah ahlil ghaflah, orang yang tidak berilmu, orang yang tidak memahami, itu sejatinya hanya adat, bernilai budaya, kebiasaan dan tradisi. Sedangkan adatu ahlil yaqadah, sedangkan kebiasaan orang yang berilmu, orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, itu semuanya, walaupun pada asalnya adalah budaya, akan tapi pada akhirnya bernilai ibadah. Wa adatu ahli al-yaqadhah, budaya atau kebiasaan orang yang benar-benar sadar dan waspada akan iman dan ketakwaannya, semuanya itu bernilai ibadah, bernilai ibadah. Saudaraku seiman dan seakidah pendengar Radio Roja yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi lain, Idul Adha dan Idul Fitri merupakan momentum bagi kita untuk berkoreksi diri, mengoreksi dan senantiasa menyadari bahwa sejatinya dalam kehidupan, mengarungi kehidupan dunia ini, kita tidak boleh lepas dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perayaan Idul Adha, kita merayakan Idul Adha ini karena mendapatkan syariat dari Rasulullah SAW. Kita ingat tadi pada awal cerita bahwa kronologi disyariatkannya Idul Adha dan Idul Fitri adalah karena adanya perayaan pengagungan suatu hari yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Dan ternyata Rasulullah SAW ditegur dan diganti. Laqad abdalakumullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan kalian, menggantikan perayaan kalian ini dengan perayaan yang lebih baik, yaitu perayaan Idul Adha dan Idul Fitri. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik. Artinya perayaan dalam Islam, pengagungan suatu hari, mengatakan ini adalah hari yang agung, hari yang istimewa, sejatinya itu adalah hanya wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya para ulama mengatakan tidak ada hari besar bagi kaum muslimin kecuali hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Kemudian yang keempat, saudaraku seiman dan seakidah, tadi saya telah memberikan satu isyarat bahwa Idul Adha adalah suatu perayaan hari agung yang ada setelah kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin menyelesaikan salah satu rukun Islam mereka, yaitu dengan berhaji. Dan demikian pula dengan Idul Fitri. Idul Fitri dirayakan oleh kaum muslimin setelah mereka semuanya menjalankan salah satu rukun Islam mereka, yaitu puasa bulan Ramadan. Dijadikannya Idul Fitri dan Idul Adha setelah terlaksananya dua rukun Islam, dua ibadah yang sangat besar, yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam dinul Islam, ini menggugah hati kita untuk senantiasa berikrar. Sejatinya bersenang-senang yang itu merupakan ciri khas perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana yang tadi dikisahkan bagaimana para sahabat bermain-main dan bersenang-senang. Anak-anak kecil bermain duf, memukul rebana dan seterusnya. Sesungguhnya bersenang-senang, sesungguhnya kaum muslimin hanya bisa bersenang-senang dan akan mendapatkan kesenangan yang sejati. Kapan? Tatkala mereka berhasil mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan kesenangan yang paling besar, perayaan yang, kebahagiaan yang paling besar yang dimiliki kaum muslimin adalah tatkala mereka berhasil menyempurnakan rukun Islam mereka dengan berhaji, dengan berpuasa. Karenanya, ikhwan wa ahibbai, Anda bila ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan hidup yang sejati, maka dekatkanlah diri Anda kepada Allah. Jalankanlah ketaatan kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan dan merasakan kebahagiaan yang sejati, kesenangan yang sejati, yang abadi. Sebagaimana yang Anda rasakan tatkala Anda merayakan dua hari ini, Anda merayakan, merasakan betapa bahagia, senang tatkala Anda berhasil menunaikan ibadah haji, tatkala Anda berhasil menunaikan ibadah puasa. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, "Qul bi fadlillah." Katakanlah hanya dengan kemurahan Allah dan kerahmatannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hanya dengan itulah hendaknya mereka berbahagia, bersenang-senang. Dengan demikian, akhwani wa ahibbai, kesenangan yang sejati yang seharusnya Anda upayakan, Anda perjuangkan, Anda korbani, Anda berikan pengorbanan yang tiada tara. Segala yang Anda miliki, potensial yang Anda punya, harta, daya pikir, waktu, tenaga, dan yang lainnya. Anda semuanya korbankan demi mewujudkan kedekatan diri Anda kepada Allah. Karena tatkala Anda dekat dengan Allah, niscaya kebahagiaan sejati akan terwujud dalam hidup Anda. Sebagaimana Anda merasakan betapa bahagianya tatkala Anda berhasil menunaikan ibadah puasa genap tanpa ada yang terkurangi. Anda berhasil menunaikan ibadah haji dengan sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ikhwani wa ahibbai, di antara hikmah dan pelajaran yang seyogianya kita petik dari perayaan Idul Adha. Kita lihat, saudaraku seiman dan seakidah, pada hari ini Idul Adha. Pada hari Idul Adha, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali, baik laki, wanita, wanita yang suci atau wanita yang sedang haid dan nifas, untuk bersatu padu dalam satu tempat, yaitu di musalla, untuk mendengarkan khutbah imam, untuk bersama-sama menjalankan sholat Id secara berjamaah. Ini menurut banyak para ulama sebagai satu syiar, sebagai satu simbol bagi kaum muslimin, bagi agama Islam. Yaitu dengan adanya pertemuan besar semacam ini, perkumpulan besar kaum muslimin di satu tempat, sama-sama menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerukan takbir, tahlil, tahmid, dan seterusnya. Ini sebagai satu isyarat bahwa bersatu padunya kaum muslimin, persatuan kaum muslimin dalam satu amalan, satu penampilan, satu rasa, perasaan, bahagia, tentram, kedamaian, senasib dan sepenanggungan, itu merupakan salah satu prinsip, suatu hal yang sangat urgen dalam agama Islam. Karenanya para ulama menegaskan, menggariskan, bahwa persatuan kaum muslimin hendaknya senantiasa diupayakan, diperjuangkan. Karenanya seringkali Rasulullah SAW tatkala meluruskan saf, beliau mengatakan, La tusawwuna sufufakum, kalian hendaknya benar-benar meluruskan saf, wa aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, kalau tidak niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati kalian. Subhanallah. Sampai dalam penampilan ketika salat, berbaris ketika dalam saf, itu termasuk persatuan sebagai wujud nyata dari, atau ekspresi nyata dari adanya kesamaan, adanya persatuan kaum muslimin. Sehingga tatkala ada dari kaum muslimin yang sedang menjalankan salat tidak meluruskan saf, Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras, aw la yukhalifanallahu baina qulubikum, kalau kalian tidak meratakan saf, maka Allah pun akan mencerai-beraikan hati kalian. Karenanya tatkala kaum muslimin bersatu padu dengan satu perasaan, satu rasa, satu amalan, yaitu dengan menjalankan, merasakan bahagianya Idul Adha, Idul Fitri, sholat berjamaah di musalla Id. Ini sebagai bukti nyata bahwa persatuan kaum muslimin itu adalah suatu hal yang begitu urgen dan bahkan prinsip dari prinsip agama kita yang harus kita upayakan bersama-sama. Makanya, marilah kita masing-masing memberikan andil dalam mewujudkan persatuan ini, meminimai sedemikian rupa semaksimal mungkin untuk menutup dan mengurangi pintu-pintu terjadinya perbedaan. Sampai pun perbedaan dalam penampilan. Sampai pun perbedaan dalam tempat berdiri menjalankan ibadah kepada Allah. Ini penting ikhwani wa ahibba'i. Selanjutnya, di antara hikmah yang bisa kita petik dari perayaan Idul Adha dan Idul Fitri, terutama pada hari-hari tasyrik, Rasulullah SAW telah menegaskan ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum, hari untuk merasakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman. Kita bersenang-senang. Ini suatu hal yang unik, saudaraku seiman dan seakidah. Bagaimana makan dan minum dijadikan sebagai satu simbol bagi ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makan dan minum seperti tadi diisyaratkan di pertama, pada bulan Ramadan adalah sebagai simbol akan kedurhakaan Anda kepada Allah. Tatkala Anda makan dan minum pada bulan Ramadan di siang hari, maka itu adalah durhaka. Akan tetapi tatkala Anda makan dan minum pada hari tasyrik di siang hari, maka itu adalah wujud nyata dari ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu pelajaran tersendiri bagi kita ikhwan wa ahibai. Anda bisa ingat bagaimana tatkala Anda makan dan minum, apalagi pada hari-hari tersebut, hari ayam tasyrik, Anda masih menikmati betapa nikmatnya makan sate kambing, hidangan masakan gulai kambing dan seterusnya dengan daging sapi, daging kurban. Ini kan suatu kesenangan. Satu pelajaran penting dari sini ikhwan wa ahibai, bahwa standar kebenaran, tolak ukur kebenaran dalam Islam itu tidak dapat dinilai dari derita atau susahnya suatu amalan. Kita lihat bagaimana orang kaum muslimin dinilai amalannya benar pada hari ini tatkala mereka bersenang-senang dengan makan dan minum. Karenanya, seperti yang saya syaratkan di depan, Islam itu tidak mengajarkan kita untuk hidup di sudut masjid, menjauhi segala kenikmatan dunia, tidak. Bahkan Islam dalam banyak kesempatan mengajarkan kita untuk menikmati dunia dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, derita, susah atau hal-hal yang tidak nyaman, lapar dan itu bukan bagian dari Islam. Islam tidak ingin umatnya sengsara. Bahkan Islam ingin umatnya bahagia. Walaupun dalam beberapa kesempatan dengan menjalankan syariat Islam mungkin Anda harus mengalami penderitaan, tapi itu adalah tantangan, itu adalah pengorbanan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Kan tapi itu tidak diinginkan secara khusus. Makanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma yuridullahu bikumul yusra walakin yuridu bikumullahu yusra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kalian untuk mengalami kesusahan, kerepotan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kalian untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Makanya dahulu tatkala Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, mengutus Abu Musa al-Asy'ari untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau memberikan satu penekanan, satu wasiat. Beliau mengatakan, yassira wa la tu'assira, wahai Mu'adz dan juga wahai Abu Musa al-Asy'ari, yassira, usahakan agar urusan manusia ini berjalan dengan mudah. Mudahkanlah urusan orang. Wala tu'assir, dan jangan malah menyusahkan orang. Bashira wala tunaffira, datanglah dengan membawa kabar gembira, dan jangan menjadikan orang lari tunggang langgang dari agama Islam ini. Watatawwa'a wala takhtalifa, dan hendaknya kalian bertatawu, artinya bahu-membahu, bersatu padu, bekerja sama, seia sekata, dan jangan sekali-kali kalian berdua takhtalifa, saling centang berentang, saling berselisih. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menempuh jalan yang mudah. Bahkan Aisyah menegaskan, ma khuyira Rasulullah SAW bain amrain illa khtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Rasul tidak pernah diberikan pilihan kecuali beliau akan memilih yang paling mudah. Selama yang mudah itu tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara bukti nyata bahwa Islam itu tidak ingin umatnya susah, tidak ingin umatnya kotor, tidak ingin umatnya menderita, apa yang disebutkan atau yang dikisahkan dalam satu kisah, bahwa satu hari Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang di dalam hatinya itu terdapat kibir, kesombongan itu tidak akan masuk surga. Maka salah seorang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula, apa pendapatmu tentang seseorang yang yuhibbu an yakuna na'lu hasanan wa thawbuhu hasanan, yang suka senang bila ia berpenampilan perlenteh, rapih, bersih dan harum. Sendalnya bagus, pakaiannya pun bersih dan harum. Bagus, rapih. Apakah itu bagian dari kesombongan? Beliau mengatakan, al-kibru batarul haqq wa ghumtun nas. Berpenampilan yang menawan, yang cantik rupawan, yang simpatik, yang bersih, yang bagus, yang rapi, itu bukanlah sebagai kesombongan. Lalu apa itu kesombongan yang diharamkan dalam Islam, yang menyebabkan orang yang tidak akan masuk surga? Dijelaskan Rasulullah SAW, al-kibru patrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah meremehkan patrul haq, menolak kebenaran, setelah ia tahu ia tidak mengamalkan, tidak sudi mengamalkan, atau bahkan menentangnya. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Dengan demikian, kita lihat Islam itu tidak anti dengan halal yang enak. Dan Islam juga tidak anti dengan halal yang bagus, yang rapih. Karenanya, selama ini kesan yang timbul dari sebagian kaum muslimin yang mengesankan bahwasannya umat Islam itu kumuh, umat Islam itu terbelakang, tidak rapi. Kalau Anda telah rajin belajar agama, berarti penampilannya tidak boleh rapi. Kalau rapi itu berarti terkesan Anda ini cinta dunia, itu adalah persepsi yang tidak benar. Tidak salah bila Anda berpenampilan rapi, berpenampilan bersih, harum, semerbak, baunya senantiasa mengharum. Ini tidak salah, bahkan itu bagian dari ajaran agama Anda. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, sungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Ikhwani wa ahibai, kembali kepada tadi pelajaran yang pertama, Islam tidak mengharamkan yang enak. Islam tidak menentang Anda untuk menikmati kenikmatan yang ada di dunia ini, bersenang-senang dengan rezeki yang Allah berikan kepada Anda. Tidak akan, tapi ingat bahwasanya jangan sampai kenikmatan dunia, kesenangan dunia ini menjadikan Anda lalai dari ketaatan kepada Allah. Bahkan ingat, sejatinya kesenangan Anda yang paling besar adalah tatkala Anda berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini beberapa hikam atau pelajaran penting yang bisa kita petik dari perayaan Idul Adha dan Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar telah mendapatkan berbagai pelajaran-pelajaran penting yang telah kita lalui dalam perayaan Idul Adha kita beberapa hari yang lalu, atau demikian juga dengan perayaan hari Ayyam Tasyrik. Wallahu Ta'ala a'lam. Ya, syukur jazakallahu khair wa barakallahu fik wa uhibbuka fil ya ustaz, yang telah memberikan muhadarah atau pembahasan di malam hari ini. Inilah yang begitu sangat bermanfaat, hikmah yang begitu agung dari hikmah Idul Adha dan Idul Fitri yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pembahasan yang beliau sampaikan tadi insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk memperluas pembahasan kita di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menghubungi kami. Namun setelah jeda berikut ini, Anda bisa melayangkan pertanyaannya atau mempersiapkan pertanyaannya di line telepon di 0218236543. Namun setelah jeda berikut ini. Nurun minal Qur'an. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. راديو رجاء 756 كيلوهز للذاكرين والذاكرات. إذاعة القرآن الكريم. راديو دعوة أهل السنة والجماعة. Ya, طيب. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azani Allah iyyakum, pendengar Radio Roja yang semoga Allah rahmati dan memuliakan. Setelah kita mendengarkan hikmah yang disampaikan oleh Al-Ustaz mengenai hikmah pensyariatannya Idul Adha dan Idul Fitri, dan sudah kita dapatkan beberapa poin, dan selanjutnya akan kami beri kesempatan bagi Anda para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami tentunya untuk bertanya perihal pembahasan kita di malam hari ini di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari line telepon, dan sudah ada Ummu Hilal yang berada di Tambun. Silakan Ummu Hilal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam ya. Begini Ustaz, saya kan baru menepati sunnah ini baru beberapa bulan. Terus kemudian kemarin waktu id untuk menentukan hari id itu ada dua pendapat kan ya Ustaz ya, ada yeah. yang hari Selasa dan ada yang hari Rabu, dan masing-masing itu membawa dalil Ustaz, dalil yang jadi untuk saya yang baru belajar ini saya agak bingung harus yang mana yang harus saya ikutin, apa saya ikutin yang mana gitu Ustaz. Padahal semuanya dua-duanya membawa dalil. Jadi untuk mengkompromikan dua dalil yang berbeda tersebut, gimana caranya ya Ustaz? Iya. Iya itu aja. Itu aja Mihla ya. Ya, jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mihla dari mana tadi? Tambun. Tambun ya. Iya. Permasalahan penentuan atau metode penentuan Idul Adha demikian juga Idul Fitri memang jauh-jauh hari telah diperselisihkan oleh para ulama. Banyak para ulama menyatakan metode penentuan Idul Adha dan Idul Fitri itu idealisnya atau idealnya seluruh kaum muslimin di penjuru dunia ini menggunakan satu standar dan satu penentuan. Dimanapun hilal telah nampak, maka hilal tersebut berlaku. Hilal itu adalah bulan sabit. Bulan sabit tersebut berlaku bagi seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Karena idealnya, kaum muslimin itu berada di bawah satu kepemimpinan, yaitu seorang khalifah. Tapi itu adalah idealnya. Secara realnya, sejak tahun 132 Hijriah, kaum muslimin telah terpecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan atau khilafah. Walau demikian, seperti Ibu Hilal tadi, Ummu Hilal sendiri nyatakan, memang masing-masing memiliki dalil-dalil dan berusaha menguatkan pendapatnya dengan dalil-dalil yang ada. Akan tapi, pendek kata, dalil-dalil yang disebutkan oleh masing-masing para ulama apa yang mengatakan idealnya satu atau idealnya adalah masing-masing wilayah menggunakan penentuannya sendiri, ru'yahnya sendiri, itu tidak ada satu dalil pun yang sharih, yang jelas-jelas menegaskan mana yang benar. Masing-masing berusaha memahami dari dalil-dalil yang bersifat umum atau dalil-dalil yang bersifat mutlak, atau berusaha mencari isyarat-isyarat dari dalil-dalil yang ada. Karenanya dalam permasalahan-permasalahan semacam ini, para ulama menggariskan satu prinsip bahwa seyogianya kaum muslimin itu meninggalkan perselisihan yang semacam ini dan berusaha mencari titik tengah pertemuan, sehingga idealnya seluruh kaum muslimin di kota ini, di kabupaten ini, di provinsi ini, dan bahkan kalau bisa di negara ini, itu merayakan satu Idul Adha dan Idul Fitri yang bersama-sama. Karena seperti tadi saya isyaratkan, bahwa di antara manfaat atau merupakan hikmah besar dari disyaratkannya salat Idul Adha, Idul Fitri adalah sebagai sarana mempersatukan, mempertemukan seluruh kaum muslimin dalam satu nuansa, satu perasaan, dalam satu amalan, dalam satu suasana, dan seterusnya. Nah, kalau tujuan ini malah, dalam mewujudkan tujuan ini kita malah berselisih, bertentang, bahkan mungkin saling menghujat, saling menyalahkan, saling mengintimidasi, dan seterusnya, baik intimidasi secara fisik atau intimidasi secara ideologi atau secara moral, tentu Idul Adha ini malah gersang dari tujuan-tujuannya dan hikmah-hikmahnya, sehingga persatuan yang seharusnya atau idealnya itu tercapai dengan perayaan Idul Adha ini malah tidak tercapai. Bahkan realnya Idul Adha dan Idul Fitri malah menjadi alasan, menjadi biang terjadinya perpecahan dan persengketaan di antara kaum muslimin. Ini tentu tidak sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya salah satu teladan di antara para ulama yang layak untuk disebutkan di sini sebagai bukti nyata bagaimana para ulama mensikapi permasalahan semacam ini. Tatkala para ulama semacam Syekh Al-Albani, begitu juga Syekh Ibn Baz, begitu juga Syekh Utsaimin, tokoh-tokoh atau ulama-ulama zaman sekarang, tatkala mereka masing-masing mengutarakan pendapatnya tentang metode penentuan Hilal Dzulhijjah atau Hilal Syawal, bulan sabit Dzulhijjah atau Syawal atau Ramadan, masing-masing mengutarakan pendapatnya dan menguatkan salah satu pendapat sesuai dengan hasil kajiannya. Akan tapi biasanya mereka senantiasa menekankan bahwa bila suatu negeri kaum muslimin di bawah pemerintahan tertentu telah menentukan, maka tidak sepantasnya mereka berbeda dan menyelisihi kebanyakan kaum muslimin. Hendaknya persatuan dan kesatuan kaum muslimin lebih didahulukan dibanding hanya sekedar permasalahan benar tidak benarnya metode penentuan Idul Adha atau Idul Fitri. Apakah ru'yah sudah kelihatan atau belum? Apakah 1 derajat, 2 derajat, 5 derajat atau berapa derajat? Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 25 beliau menekankan bahwa andaipun ada sekelompok orang, ada 2 orang yang benar-benar telah melihat hilal, akan tetapi persaksiannya tersebut tidak diterima oleh penguasa, oleh khalifah, oleh departemen yang ada yang memiliki wewenang untuk mengumumkan dan menentukan tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Dzulhijjah. Persaksian keduanya tidak diterima, maka menurut beliau, keduanya atau seluruh kaum muslimin tidak boleh mengamalkan persaksian kedua orang ini, dan harus turut dan mengamalkan keputusan al-hakim, seorang penguasa atau khalifah. Ini semuanya demi menjaga kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Terlebih-lebih menurut beliau, beliau mengkaji dari sisi lain, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-fitru yawma yafturun nas wal-adha yawma yudahin nas. Yang dinamakan Idul Fitri adalah di saat seluruh kaum muslimin, seluruh masyarakat itu berbuka puasa. Dan Idul Adha adalah hari di mana seluruh kaum muslimin menyembelih korbannya. Karena menurut beliau, andai ditakdirkan persaksian dua orang ditolak oleh penguasa yang berwenang, maka kaum muslimin yang di Arafah bahkan bila persaksian dua orang ditolak oleh penguasa setempat, maka kaum muslimin berkewajiban berwukuf di Arafah pada tanggal 9 menurut versi pemerintah atau khalifah yang sah. Walaupun bisa saja sejatinya, realnya, tatkala mereka wukuf itu sudah tanggal 10. Karena ternyata persaksian dua orang itu ternyata benar. Akan tapi karena tidak diakui, ditolak karena satu dua sebab menurut pertimbangan khalifah atau pemimpin kaum muslimin yang sah di sana, maka itu tidak masalah dan yang dinamakan Arafah adalah hari di mana kaum muslimin wukuf di sana. Walaupun sejatinya itu adalah tanggal 10. Karena ternyata persaksian kedua orang itu sejatinya benar, akan tapi karena satu dua alasan persaksian keduanya ditolak. Ini kita mendapatkan satu pelajaran besar di sini bahwa sejatinya persatuan dan kesatuan kaum muslimin ini penting sekali, melebihi banyak hal. Kemudian yang kedua, dan ini yang sangat disayangkan, penentuan Idul Adha, Idul Fitri ini sejatinya adalah bagian dari domain wilayah kerja dan tanggung jawab para penguasa, para khalifah, Amirul Mukminin, bukan yayasan, organisasi atau yang lainnya. Karenanya andai kaum muslimin ini menyadari peranan dan perannya, tanggung jawab dan wewenangnya, niscaya perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan yang membingungkan umat Islam semacam ini bisa diminimalis, dikurangi, sehingga persatuan itu dengan mudah diwujudkan, kesatuan bisa diwujudkan, dan tidak lagi ada centang perentang di antara kaum muslimin hanya karena perayaan, hanya karena penentuan puasa. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih kalau khairan atas jawaban Ustaz, dan mungkin ini merupakan masalah ijtihadiyah hadiah ya Ustaz ya, yeah. Dan tidak perlu saling menghujat dan saling menyalahkan seperti yang tadi Ustaz jelaskan. Dan selanjutnya masih di 0218236543 dan sudah ada Abu Asma yang berada di Ciang sana yang sudah menunggu untuk bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicarakan panjang lebar tentang hikmah Idul Fitri dan hikmah Idul Adha. Bersamaan dengan itu, Ustaz, kenyataannya kita jumpai bahwasanya sering sekali terjadi perbedaan di antara penentuan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Iya. Yeah. Sekarang kita tahu bahwasanya tidaklah setiap sesuatu itu melainkan pasti ada hikmah di dalamnya, baik hikmah itu bisa kita ketahui atau hikmah itu tidak bisa kita ketahui. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan aneh Ustaz, apakah ada hikmah yang mungkin bisa kita ketahui, mengapa sampai-sampai kaum muslimin ini sering sekali mereka mengalami perbedaan pendapat dalam masalah menentukan hari raya, terutama Idul Fitri atau Idul Adha. Apa hikmah di balik itu yang bisa kita petik dan manfaat-manfaat mungkin yang bisa kita petik? Bukan manfaat dari perbedaannya Ustaz, tetapi manfaat dari apa sih sebenarnya hikmah di balik, kenapa sehingga kaum muslimin tidak bisa bersatu untuk dalam perkara ini? Ya. Seperti itu. Ya. Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Ya, Abu Asma, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang upaya mewujudkan persatuan kaum muslimin. Dalam mewujudkan persatuan itu pastilah kita harus berbicara tentang pemersatu. Kalau kita dalam konsep bernegara di negara kita ini, bangsa Indonesia ini kan kita bersuku-suku, berpulau-pulau, berbahasa, beragam bahasa, warna kulit dan bermacam-macam bangsa. Tapi semuanya itu bisa bersatu padu dalam satu negara. Karena ada pemersatu banyak hal, diantaranya faktor bahasa Indonesia, faktor adanya ras, dan lain sebagainya. Karena tatkala kita berbicara tentang pemersatu, ya kita harus apa namanya persatuan kaum muslimin, kita harus berbicara tentang pemersatu yang benar-benar kuat dan abadi. Apakah sejatinya pemersatu yang bisa menyatukan kaum muslimin, menghindarkan mereka dari perpecahan dengan dinamika yang ada dalam kehidupan mereka, perbedaan warna kulit, ras dan berbagai macam yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hari-hari ini, pada hari-hari semacam ini, memberikan penegasan yang jelas tentang pemersatu kaum muslimin yang kekal dan kokoh. Beliau mengatakan tatkala berkhutbah di hari Mina dan juga di hari Arafah, beliau menekankan kullukum min Adam, sesungguhnya seluruh kalian adalah anak keturunan Nabi Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dan ketahuilah, annahu la fadla li arabin ala ajami, tidak ada kelebihan bagi orang Arab dibanding orang non Arab illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Wala li ahmaru ala abyad, tidak ada keutamaan kelebihan bagi orang yang berkulit putih bersamanya kemerah-merahan dibanding orang yang berkulit putih atau berkulit hitam dan seterusnya, kecuali bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Inilah sejatinya pemersatu kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah menegaskan sungguhnya kaum mukminin itu adalah ikhwah, persaudara. Inilah pemersatu kita, iman dan ketakwaan. Sehingga bila kita mengeluhkan tentang fakta adanya perbedaan, perselisihan, sejatinya adanya perbedaan, adanya perselisihan ini itu merupakan indikator kuat bahwa pemersatu di antara kita ini telah luntur. Faktor yang dapat menyatukan kita kaum muslimin ini telah lekang. Apakah yang lekang? Iman kita, ketakwaan kita. Kita tidak lagi berbicara karena atas dasar iman, atas dasar takwa, akan tapi seringkali kita berbicara dengan dasar kepentingan, organisasi, ras, keturunan dan lain sebagainya. Makanya seperti kita tahu sendiri, setiap tahun masalah Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan menjadi polemik dan menimbulkan perpecahan dan perpecahan. Seakan persatuan dan kesatuan kaum muslimin ini adalah suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan. Bagaikan pepatah orang Jawa, mereka mengatakan bagaikan orang kerdil, orang cebol ingin gayuh lintang, ingin menyentuh bintang. Mana mungkin? Orang yang tinggi aja tidak bisa, apalagi orang cebol. Hingga mustahil, seakan seperti itu. Bahkan menantikan tumbuhnya jamur di musim kemarau katanya. Seakan-akan kita, betapa sulitnya kaum muslim ini bersatu. Ini adalah bukti nyata. Lahir kita mengatakan, walaupun lisan kita mengingkari, praktek kita mengatakan, mengikrarkan sejatinya antara kita tidak lagi ada pemersatu. Yang ada hanyalah faktor kepentingan. Bila kepentingan telah selesai, maka selesai pula persahabatan dan persatuan kita. Bila kita berbeda kepentingan, maka tidak ada persatuan dan kesatuan. Ini sangat-sangat menyayat dan menyayat hati-hati kita, ikhwan wa ahibai sekalian. Ternyata kita yang selama ini mengenakan baju Islam, baju Muslim, ternyata sulit untuk bersatu dengan kaum muslimin. Sehingga realnya kita mengatakan, mengikrarkan kepada dunia internasional bahwa kita sejatinya telah kehilangan pemersatu. Sehingga kita terkotak-kotak dengan organisasi, terkotak-kotak dengan suku, dengan ras, dengan bahasa dan berbagai macam faktor lainnya. Pemersatu yang menyatukan kaum muslimin, yang berhasil menyatukan antara Bilal, seorang budak, dengan Abu Bakar, seorang yang bernasab berdarah biru, kata orang. Yang bisa menyatakan Salman Al-Farisi dengan Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, dengan Ali bin Abi Thalib, dengan Abu Sufyan, dengan Muawiyah, radhiyallahu taala anhum yang menyatukan mereka dengan Al-Hasan dan Al-Husain, keturunan Rasulullah SAW, itu saat ini telah luntur. Iman yang telah mempersatukan mereka telah lekang dari dada kita. Ini yang pertama, saudaraku, seiman dan seakidah. Kemudian yang kedua, seringkali kita ini membesar-besarkan yang kecil dan mengecilkan yang besar. Saya sering prihatin, mengelus dada. Permasalahan penentuan Ramadan dibesar-besarkan, diekspos di mass media. Padahal Ramadannya tidak dipermasalahkan. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak puasa tidak pernah diungkit di mass media. Seakan media kita ini bungkam seribu bahasa tatkala menyaksikan warung-warung tetap buka di siang hari Ramadan. Prostitusi banyak jalan di Ramadan siang. Paling tatkala ada satu ormas yang bersikap anarkis baru di menjadi bahan berita, dibahas, dituntut dan segalanya. Jadi metode penetapannya kita ributkan, tapi kita tidak pernah bersinergi, mempermasalahkan, menggalang kekuatan bagaimana menyadarkan saudara kita yang tidak puasa di bulan Ramadan. Bagaimana menyadarkan para pedagang makanan di bulan Ramadan yang tetap berjualan kepada kaum muslimin. Ini seharusnya yang lebih kita tekankan. Begitu juga Idul Adha, kita tidak pernah mempeributkan, tidak pernah mempermasalahkan apakah kaum muslimin pada Idul Adha ini benar-benar telah berkorban karena lillah, ataukah masih banyak kaum muslimin yang berkorban untuk Nyi Roro Kidul, untuk Gunung Merapi yang katanya Mbah Petruk atau yang lainnya. Betapa banyak kaum muslimin di antara kita di hari-hari Idul Adha ini yang masih punya keinginan untuk berkorban untuk selain Allah, larung kepala kerbau di pantai selatan yang katanya mengorbankan modus gembel di puncak Merapi demi menghentikan amarah Mbah Petruk atau siapa kayak namanya. Subhanallah, ini tidak kita ributkan. Yang kita ributkan, kapan kita Idul Adha? Subhanallah, Idul Adha ini hanya sekedar sarana untuk syiar agar kita ini bersatu padu. Yang intinya adalah kita semuanya mengikrarkan, kita semuanya kembali bersatu padu di bawah naungan, di bawah satu bangunan yang satu, yaitu al-iman dan taqwa. Ini yang kita ributkan, tapi substansi intinya ini sering kita lalaikan. Iman, taqwa ini kita lalaikan. Waktunya yang kita ributkan, tapi tujuan dari Idul Adha, maksud dari sholat Idul Adha, maksud dari puasa Ramadan, maksud dari Idul Fitri kita lalaikan, kita lupakan. A'adzanallahu iyyakum. Ini yang kedua, ikhwani wa ahibba'i. Kemudian yang ketiga, ada yang perlu digarisbawahi yang ketiga, dan ini mungkin yang terakhir dalam menjawab pertanyaan Abu Asma. Sering kita ini lupa atau pura-pura lupa tentang peranan dan posisi kita. Sejatinya kita siapa sih? Kok kita memperselisihkan tentang penentuan Idul Adha? Bukankah penentuan Idul Adha ini adalah domainnya penguasa kita, umara kita, domainnya ulama kita? Kenapa kita yang sebagai masyarakat umum, sebagai masyarakat awam, turut membuat analisa, mempeributkan permasalahan, mengusulkan berbagai macam solusi-solusi yang seringkali tidak ada dasarnya dalam syariat? Sebagai contoh misalnya, penentuan Ramadan, sering banyak orang menganalisa, udah ini daripada ribut-ribut, kaum muslimin menggunakan teleskop saja, menggunakan teropong yang canggih dengan nyewa ini, nyewa itu. Kenapa mempersulit hidup di dunia? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mempermudah? Allah mengatakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata thalathin." Simple. Kalau tidak kelihatan ya enggak usah nyari alat, kata. Mafhum hadisnya kan seperti itu. Kalau tidak kelihatan, walaupun sejatinya sudah terbit, ya tidak usah puasa. Karena Allah memerintahkan fa akmilul 'iddata thalathin. Genapkanlah hitungan bulan menjadi 30 hari. Berarti kan itu kan lebih ringan daripada kaum muslimin puasa 30 hari, puasa 29 hari dihitung genap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Karena Allah sengaja yang menciptakan adanya awan yang menghalangi pemandangan kaum muslimin dari melihat hilal. Allah lah yang menciptakan mendung sehingga kaum muslimin di negeri kita, di negeri tetangga dan yang seterusnya tidak mampu melihat terbitnya hilal. Tidak masalah. Allah tidak memerintahkan kita untuk cari terobosan, cari solusi baru agar bisa kelihatan awan yang berada di bulan yang ada di belakang awan. Tidak. Allah memperingan kenapa kita mempersulit. Sehingga sering kita mendengar, kalau nanti sudah terbit beneran tapi itu tutup awan, Allah saja tidak mempermasalahkan kok. Bahkan Rasulullah menganjurkan kita untuk menggenapkan bulan. Kenapa mesti kita sewot? Kenapa mesti kita ribut? Ini seringkali terjadi seperti ini. Kita tidak tahu siapa jati diri kita. Sehingga Allah tidak mempermasalahkan, kita permasalahkan. Rasulullah memaafkan, kita tidak mau maafkan. Bukan wewenang kita, kita ikut campur tangan. Ini wewenang pemerintah, wewenang para ulama. Tapi kita bukan ulama, bukan pemerintah, bukan khalifah. Turut membuat analisa, menyalahkan, membenarkan, mendukung, dan bahkan bertindak anarkis dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih jazakumullah khairan. Dan pertanyaan Abu Asma tadi, pertanyaan yang ada di kepala saya tadi ya, dan subhanallah jawaban yang antum berikan mudah-mudahan berikan manfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kita beralih di pesan singkat yang sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan senada mengenai perihal pembahasan kita di malam hari ini. Di antaranya dari Abu Reval di Bekasi dan Bapak Hujianto di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, bagaimana hukumnya berkurban untuk orang yang telah meninggal? Jadi diniatkan bagi atau orang yang melaksanakan penyembelihannya tersebut untuk orang yang meninggal. Ya, saudara Abu Reval dan Ujianto di Depok, berkorban untuk orang yang sudah meninggal menurut para ulama dibolehkan, tidak masalah. Karena pada suatu hari Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing dan mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini adalah korbanku dan korban orang-orang yang belum sempat atau tidak mampu untuk berkorban dari umatku. Dengan jelas pada hadis ini Rasulullah baru mengatakan satu hadis yang bersifat umum. Ada orang-orang yang belum menyembelih. Bisa saja yang belum menyembelih itu sudah meninggal. Bisa saja yang belum menyembelih itu masih hidup. Sebagaimana permasalahan ini berkorban atas nama orang yang sudah meninggal itu adalah bagian dari sedekah atas nama orang yang mayit. Dan telah banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya sedekah atas nama orang yang meninggal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya komite fatwa Kerajaan Arab Saudi menfatwakan tidak masalah menyembelih udhiyah atas nama orang yang telah meninggal. Wallahu alam. Dan jika yang menyembelihnya itu anaknya, mungkin tidak perlu diniatkan pun sampai ke orang tuanya saja. Bismillah. Ya. Demikian, dan selanjutnya masih di pesan singkat dari Abu Latif yang berada di Jakarta Selatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah membaca satu hadis yang diriwayatkan dari perkataan Ammar bin Yasir, yang artinya barang siapa berpuasa pada hari yang diperselisihkan berarti telah menyelisihi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis tersebut sahih, dan apakah jika sahih bisakah dikaitkan dengan kejadian di kaum muslimin pada kenyataannya di saat ini, yaitu perbedaannya berhari raya? Saudara Abu Latif di Jakarta Selatan, jazakallahu khairan. Hadis man soma yawma syak atau yawma man soma yawman yushakku fih faqad ashabal qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Hadis ini berkaitan dengan hari syak, dan yang dimaksud dengan hari syak adalah hari yang tidak jelas apakah itu hari satu Ramadan atau 30 Syaban. Ini yang diharamkan untuk kita puasai. Akan tetapi hari yang diragukan, apakah ini tanggal 30 Ramadan atau 1 Syawal, para ulama sepakat tidak masalah, bahkan wajib hukumnya berpuasa pada hari tersebut. Sampai benar-benar terbukti bahwa hilal bulan Syawal telah terbit. Selama belum jelas, masih ragu apakah itu tanggal 30 atau tanggal 1 Syawal, maka para ulama sepakat wajib hukumnya atas kaum muslimin untuk tetap berpuasa. Jadi yang dimaksud hari ragu di sini adalah hari yang ragu apakah ini Syawal atau Ramadan, bulan sudah terbit atau belum. Adapun hari yang diperselisihkan oleh kaum muslimin dikarenakan adanya perbedaan metode dalam penentuan, seperti yang terjadi di negeri kita, apakah mengikuti pemerintah Saudi atau menentukan hilal sendiri, sehingga bisa saja kita berpuasa setelah Saudi, maka itu bukan hari yang diragukan. Saudara, tatkala saudara Anda sedang berpuasa karena menurut dia mengikuti Saudi, sehingga dia lebih dahulu berpuasa Ramadan sebelum Indonesia karena Indonesia rukyah hilalnya telat, maka itu dia bukan berpuasa pada hari yang diragukan. Karena menurut dia hari itu adalah hari yang yakin dari Ramadan. Sebaliknya, saudara-saudara kita yang masih tetap berpuasa pada tanggal 30 Ramadan, walaupun menurut rukyah Saudi itu sudah tanggal 1 Syawal, maka itu dia tidak berpuasa pada hari ragu. Akan tetapi itu dia berpuasa pada hari yang dia yakin itu adalah dari Ramadan. Begitu juga yang berpuasa hari Arafah. Bagi yang meyakini dan mengamalkan pendapat ulama yang mengatakan puasanya idealnya adalah kaum muslimin menggunakan rukyah sendiri-sendiri, sehingga dia berpuasa seperti yang kemarin pada hari Selasa, maka itu dia tidak berpuasa pada hari yang ragu atau diragukan, karena dia berpuasa pada hari yang menurut dia yakin itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, dan demikian seterusnya. Karenanya ada satu poin yang ingin saya tekankan, sudah saatnya kaum muslimin ini untuk memiliki dan menyadari bahwa di dunia ini banyak mata, banyak pasang mata. Artinya marilah ikhwan wahibah kita ini bisa memandang permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita dari sudut pandang saudara kita. Jangan hanya sudi di sudut kita sendiri. Menurut saya itu salah, sehingga orang itu sesat, sehingga orang itu menentang agama, menentang sunnah Nabi. Itu tidak benar. Karena menurut saudara kita, justru itulah yang benar, itulah yang sunnah. Adapun yang kita lakukan, yang kita sampaikan itu justru salah. Karenanya saya ingin menyebutkan satu kisah yang unik. Pada suatu hari, Al-Imam Ahmad ditanya tentang hukum sholat di belakang imam yang keluar darah dari hidungnya. Menurut Imam Ahmad, beliau berpendapat, keluarnya darah dari hidung itu membatalkan wudu. Sehingga orang yang sudah mimisan dan keluar darah dari hidungnya tidak boleh sholat. Harus wudu terlebih dahulu dan baru sholat. Akan tapi menurut Imam Malik, keluarnya darah dari hidung itu tidak membatalkan wudu. Karena tatkala Imam Ahmad ditanya, bolehkah kita berjamaah di belakang orang yang keluar mimisan tapi dia tidak keluar dari sholatnya? Jawaban yang layak untuk ditulis di pintu kita masing-masing, agar kita senantiasa sadar bahwa di dunia ini terdapat berjuta-juta pasang mata dan berjuta-juta nalar, pola pikir. Beliau mengatakan, kaifala usalli wara'a Malik, mana mungkin aku enggan untuk sholat di belakang Imam Malik. Artinya, maksud beliau, andai Imam Malik hidup di zaman sekarang dan jadi imam, kemudian dia mimisan dan terus nekat sholat, walaupun menurut saya wudunya itu batal, tapi kan menurut Imam Malik tidak batal. Karenanya para ulama menggariskan, kaidah dalam imamah, dalam makmum dan imam adalah barang siapa yang menurut pendapatnya sholat dirinya itu sah, maka dia boleh menjadi imam kita. Tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang yang fanatis kata dalam tempurung, atau orang yang menganggap dunia ini bagaikan daun kelor. Bahwasanya kaidahnya harus sesuai dengan keyakinan makmum. Jadi kalau imamnya menurut keyakinan makmum tidak sah, maka tidak sah bermakmum dengan dia. Ini adalah cara pikir orang yang menganggap dunia ini bagaikan daun kelor. Karenanya pada kurun 100 tahun yang lalu, mungkin ada dari pendengar yang kala itu pernah berhaji, atau bahkan tidak sampai 100 tahun, kira-kira 50 tahun yang lalu, di Makkah dan Madinah, setiap kali waktu sholat tiba, maka akan ada 4 kali adzan, 4 kali iqamah, dan 4 kali sholat jamaah. Yang pertama kali adzan adalah para penganut mazhab Hanafi, beradzan dengan metode adzan mereka. Selanjutnya, setelah selesai adzan Hanafi, adzan Maliki. Selanjutnya adzan Syafi'i dan adzan Hambali. Selanjutnya iqamat Hanafi dan sholat Hanafi. Dan selanjutnya sholat iqamat Maliki dan sholatnya Maliki, dan demikian seterusnya. Satu masjid terjadi 4 adzan, 4 iqamah, 4 kali sholat jamaah. Inikah yang kita impikan, saudaraku? Akankah kita ini mendambakan terjadinya praktek-praktek semacam ini di tempat, di musola yang sama terjadi 2 kali sholat id, sama-sama menyesatkan yang sholat kemarin tidak sah karena tidak pada waktunya, yang sebaliknya yang sholat besok hari tidak sah karena sudah bukan waktunya lagi, dan ucapan-ucapan yang serupa. Karenanya sudut pandang semacam ini, pola pikir yang semacam ini hanya membangkitkan dan menyulut fanatisme dalam masyarakat, ta'assub dalam pendapat, dan itu ujung-ujungnya seperti yang terjadi di Mekah dan Madinah beberapa puluh tahun yang lalu. Tentu ini kondisi yang tidak kondusif, tidak sesuai dengan syariat, dan nyata-nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Karenanya marilah kita ini bisa bersikap dewasa, bisa memandang satu permasalahan itu kadang dari sudut mata kita, dan kadang dari sudut pandang saudara kita. Sehingga kita bisa bersikap objektif, bersikap dewasa, bisa toleransi dengan saudara kita, dan tidak melampaui kedudukan kita dengan mengatakan dia itu niatnya tidak baik. Sudah dikasih tahu bahwasanya id adalah sekarang, masih nekat salatnya besok. Ini kan lontaran-lontaran, statement-statement yang tidak sepantasnya muncul dari kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Ya, insyaallah ya, barakallahu fik. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon, dan rupanya satu penelpon terakhir ya di kesempatan malam hari ini. Dan sudah ada Al-Akh Abu Ihsan yang berada di Pasar Bo. Silakan Al-Akh Abu Ihsan. Begini, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, apakah betakbir, tahmid, dan tahlil khusus di hari di ba'da salat wajib di hari Raya Idul Fitri, atau ada Idul Adha yang dikomandoi oleh imam itu yang selama ini biasa di masyarakat, ada dasar hadis dari Rasulullah SAW? Ya. Bukankah ada, sudah ada takbir, tahmid, tahlil yang sudah pasti dari sunnah setiap ba'da salat wajib? Gitu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhuna, saudara Abu Ihsan dari Pasar Rebo. Takbir, mengucapkan takbir atau yang diistilahkan dengan takbiran pada malam Idul Fitri. Para ulama menjelaskan bahwa memperbanyak takbir, mengumandangkan takbir atau yang diistilahkan dengan takbiran pada malam Idul Fitri hingga keluarnya imam atau dimulainya sholat Idul Fitri, itu adalah satu amalan yang nyata-nyata diajarkan dalam Al-Quran, bukan lagi dalam sunnah. Bukan hanya dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam Al-Quran. Allah menegaskan, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Agar setelah Allah menjelaskan tentang hukum-hukum puasa Ramadan, Allah mengatakan walitukmilul iddah, agar kalian benar-benar kuasa untuk menyempurnakan hitungan puasa Ramadan. Walitukabbirul, dan agar kalian mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, sehingga kalian mampu menjalankan puasa dengan sempurna. Ayat ini menurut para ulama ahli tafsir dan juga ulama ahli fikih menjadi dasar disyariatkannya bertakbir pada malam Idul Fitri. Sedangkan Idul Adha, para ulama mengkiaskannya dengan, seingat saya, dalilnya adalah mengkiaskannya dengan Idul Fitri. Walaupun selanjutnya jumhur ulama, keempat imam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, mereka juga menfatwakan disunahkan pada hari-hari tasyrik untuk bagi kaum muslimin untuk banyak-banyak bertakbir, hanya saja takbirnya muqayyadah, hanya terbatas pada usai menjalankan sholat fardu. Mereka berdalilkan dengan berbagai riwayat dari salafun as-salih, dari para sahabat yang menyebutkan bahwasanya mereka demikian dahulu prakteknya. Akan tapi riwayat-riwayat tersebut dikritis oleh sebagian ulama. Akan tapi ini, pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas tentang riwayat-riwayat tersebut, ini pastilah membutuhkan waktu yang sangat panjang lebar. Akan tapi yang ingin saya tekankan, amalan tersebut difatwakan oleh kebanyakan ulama, terlebih-lebih kalau takbir pada malam Idul Fitri jelas-jelas adalah landasannya. Hanya saja yang perlu ditekankan yang kedua di sini adalah metode pelaksanaannya. Kenapa mesti harus dikomandoi dengan satu suara? Bukankah bila masing-masing bertakbir itu akan lebih tulus? Bukankah tatkala kita bertakbir sendiri itu akan mencerminkan puasanya, keseriusan kita bertakbir, penghayatan kita terhadap makna takbir, kemudian juga lebih bervariatif, karena artinya tatkala sendiri ada yang di pasar, ada yang di jalan, ada yang di dalam rumah, ada yang di ladang dan seterusnya. Sehingga kumandang takbir, seruan gema takbir itu bukan hanya di dalam masjid sebagaimana yang selama ini kita saksikan di negeri kita, akan tetapi takbir akan menggema di seluruh penjuru bumi kita. Ada yang di ladang, ada yang di jalan, ada yang di dapur, ada yang di ruang tamu, ada yang di pasar dan di pertokoan. Sehingga nuansa takbir, nuansa pengagungan Allah Subhanahu wa taala itu akan benar-benar menyelimuti seluruh kota kita, seluruh kampung kita dan seterusnya. Wallahu taala alam. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya, dan mungkin tadi pertanyaan terakhir ya, dan jawaban terakhir yang disampaikan, satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Ustaz. Silakan. Ikhwan wa ahibba'i pendengar radio Rojak yang budiman, Idul Adha sebagaimana tadi telah dijelaskan adalah momentum bagi kita untuk mewujudkan impian persatuan, mengembalikan kejayaan kaum muslimin dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan di antara kita. Karenanya marilah kita masing-masing mulai menyadari tentang pentingnya peranan kita dalam mewujudkan ini. Masing-masing mulai menyadari pentingnya toleransi, pentingnya menyadari bahwasanya saudara kita juga memiliki pendapat dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang saya ingin ingatkan, bahwa nilai ibadah ikhwani wa ahibba itu sejatinya dipengaruhi besar oleh ketulusan niat Anda, ketakwaan hati Anda. Karena bisa saja satu amalan itu satu hari bernilai ibadah, di hari lain bernilai maksiat. Sekarang menjadi nilai ibadah dan besok menjadi satu yang diharamkan. Akan tetapi di saat peramalan tersebut diwajibkan, maka kita mengamalkan dan dengan sepenuh keyakinan, penuh keikhlasan, ketulusan. Dan tatkala itu diharamkan, kita pun meninggalkannya dengan sepenuh ketakwaan dan iman. Sehingga dapat disimpulkan sejatinya yang menjadi nilai itu memberikan atau memiliki nilai ibadah yang paling besar adalah takwa Anda, dan yang kedua adalah keselarasan Anda dalam menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah standar benar tidaknya amalan Anda. Dengan demikian, bila Anda puasa pada hari raya, tentu walaupun Anda ikhlas tentu haram. Dan walaupun Anda puasa di bulan Ramadan, walaupun sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tatkala Anda tidak ikhlas tentu itu tidak bernilai ibadah. Suatu amalan akan bernilai ibadah tatkala Anda ikhlas karena takwa lillahi ta'ala. Dan yang kedua, amalan Anda selaras dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya mohon maaf kepada pendengar sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.